tidak baku dapat. Kalau sedang di mabuk cinta, biar hujan dan panas, biarnya anda mau pare. Asal sulia apa dia, apa mama dan papa. Baginilah di sini dan bagini di sini. Asal jo solia si jantung hati. Baginilah di sini, deng bang.